Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahatiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita pada kitab Al-Mulakhasul Fiqhi, masih membahas kitab Usyam tentang masalah puasa di bulan Ramadan. Kita masih membahas tentang masalah cara melakukan puasa di bulan Ramadan, di antaranya dengan ru'yatul hilal, melihat hilal, atau asyhadatu ala ru'yah, yakni kabar dari seseorang, persaksian atas penglihatan seseorang, atau yang ketiga menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kemudian permasalahan yang selanjutnya adalah wa yalzamu shaum Ramadan kullu muslimin mukallafin qadirin, wajib puasa Ramadan pada setiap orang muslim, orang yang mukallaf, yang telah dibebani syariat, qadirin, dan dia mampu untuk menjalankan puasa bulan Ramadan. Jadi yang wajib menjalankan puasa bulan Ramadan adalah setiap orang muslim, orang yang mukallaf, yang sudah kena beban syariat, dan orang yang mampu menjalani puasa bulan Ramadan. Sehingga dari sini, saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, fala yajibu ala kafirin, maka puasa itu tidak wajib atas setiap orang kafir. Wala yasihu minhu, dan tidak pula yakni sah puasa bulan Ramadan yang dilakukan oleh orang kafir. Kalau memang ada dari mereka yang ingin puasa bulan Ramadan, maka puasanya tidak sah, puasanya tidak mendapatkan pahala selama dia puasa dalam keadaan belum masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Fa in taba fi asna'i syahri, kalau orang kafir itu dia bertobat di pertengahan bulan, di pertengahan bulan Ramadan, jadi bulan Ramadan sudah mendapatkan waktu 15 hari, kemudian orang kafir tersebut bertobat dan dia masuk ke dalam agama Allah, masuk ke dalam Islam, shomal baqiya, maka dia berpuasa dari sisa-sisa hari tersebut, 15 hari misalnya pertengahan, kemudian sisanya 14 hari atau 15 hari dia berpuasa. Wala yalzamu qada'u ma sabaqa kalal kufri, dan tidak wajib bagi orang yang bertobat tadi dari orang kafir yang bertobat kemudian masuk Islam dan dia ingin berpuasa, maka dia cukup berpuasa di pertengahan bulan tadi sampai selesai. Yang pertengahan yang awal tadi tidak ada kewajiban mengodok puasa ketika dia masih dalam keadaan kafir. Tidak ada kewajiban mengodok puasa ketika dia bertobat di pertengahan bulan puasa Ramadan. Kemudian masalah yang lainnya adalah wala yajibu shaum 'ala shaghir, tidak ada kewajiban berpuasa atas anak kecil. Wa yasihu shaumu min shaghirin mumayyizin, dan sah puasa dari anak kecil yang sudah mumayyiz, sudah tahu ini baik, ini tidak baik, sekitar umur 7 tahunan. Ini sudah sah puasa yang dia lakukan. Namun puasa bagi anak kecil yang mumayyiz itu adalah dia teranggap sebagai puasa sunnah, bukan kewajiban bagi dia. Sehingga orang-orang tua dia melatih anak-anaknya untuk melakukan ibadah bulan puasa. Dilatih sebagaimana ini dilakukan oleh para salafun shalih, para sahabat radhiyallahu anhum, melatih anak-anak mereka untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan sekalipun mereka belum mumayyiz. Sekalipun masih umur 5 tahun atau 6 tahun, dilatih menjalankan ibadah puasa sejak terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Walaupun sebagian mereka pun ada yang menangis karena kelaparan, maka para salafun shalih mereka memberikan permainan-permainan, diajak bermain sehingga mereka lupa dengan rasa laparnya. Dilatih untuk menjalankan ibadah puasa sehingga nanti mereka terbiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala berupa kewajiban menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Namun puasa bagi anak kecil tadi yang sudah mumayyiz, dia teranggap sebagai puasa sunnah, bukan wajib bagi dia. Kemudian wala yajibu shaumu ala majnun, puasa Ramadan tidak wajib atas orang yang gila, yang yakni hilang akalnya. Walau shauma hala jununihi lam yasihha minhu li'adamin niyyah, kalau kemudian dia berpuasa, orang yang gila ini dia berpuasa, dia tahu ini bulan Ramadan dia puasa, maka puasanya ini yakni tidak sah. Kalau misalnya dia berpuasa, maka puasanya tidak sah dikarenakan li'adamin niyah, karena tidak ada niat dia untuk menjalankan ibadah puasa. Tidak ada niat, karena dalam keadaan dia kehilangan akal seperti itu, maka dia berpuasa dalam keadaan dia tidak berniat, sehingga puasanya, puasa orang yang gila itu tidak sah. Kemudian masalah yang lainnya adalah wala yajibu shaumu ada'an ala maridin ya'jaju anhu wala ala musafirin. Tidak ada kewajiban puasa itu atas orang yang sakit, yang dia lemah untuk melakukan ibadah puasa. Wala ala musafirin, dan tidak pula kewajiban puasa itu atas musafir. Dia tidak ada kewajiban untuk menunaikan ibadah puasa dalam keadaan sakit, yang tidak mampu untuk berpuasa, atau orang yang berpergian jauh. Wa yaqdiyanihi hala zawali udrin, hala zawalu udrin, dan dia mengodok keduanya, orang yang sakit tadi dia mengkodok puasa, dan juga orang musafir tadi mengkodok puasa ketika telah hilang udurnya tadi. Udur dia secara syar'i, dia diperbolehkan tidak puasa karena sakit, dia diperbolehkan tidak puasa karena berpergian melakukan safar, maka ketika sudah hilang udurnya tersebut, sakitnya telah sembuh atau orang yang safar telah kembali ke tempat, maka dia harus menjalankan ibadah puasa, mengkodoknya, mengkodok apa yang telah dia tinggalkan tadi. Ini sebagaimana yang ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-184. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit di antara kalian atau kalian berada dalam keadaan safar, fa'iddatu min ayyamin ukhra, maka hendaknya dia mengganti dari hari-hari yang lain. Ini dalil yang menunjukkan bahwa orang yang sakit, orang yang safar, dia tidak ada kewajiban untuk menjalankan ibadah puasa, ada udzur dia. Akan tetapi kalau orang yang safar kemudian dia mampu untuk menjalankan ibadah puasa, maka dia diperbolehkan menjalankan ibadah puasa. Apalagi mungkin safarnya dalam keadaan safar yang tidak terlalu berat, ya. Misalnya seseorang safar melakukan berpergian dari Semarang ke Jakarta dengan naik pesawat tanpa ada rasa berat dan dia mampu untuk berpuasa, wa antasumu khairul lakum. Jika dia berpuasa maka itu lebih baik bagi kalian. Boleh. Nah, orang musafir menjalankan ibadah puasa ketika puasanya itu dianggap tidak yakni memberatkan. Kemudian ayat tersebut menjelaskan kepada kita, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit di antara kalian atau safar, maka dia harus mengganti dari yang lain. Wal khitabu bi ijabi syiyam, khitab pembicaraan atau perintah untuk menjalankan kewajiban puasa itu, yasmalul muqima wal musafira was sahiha wal marida wat tahira wal qa'ida wan nufasa'a wal mukma alaihi. Khitab perintah untuk menjalankan kewajiban ibadah puasa itu mencakup orang yang mukim, orang yang musafir, yang berpergian. Sebagaimana khitabnya adalah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Khitabnya, kewajiban puasa itu mencakup orang mukim, orang yang berada di tempat, au musafir, atau orang yang sedang berpergian, wassahih, atau orang yang sehat, wassahiha, wal marido, dan orang yang sahid, yang sakit, wattahir, orang yang suci, wal haid, juga orang yang yakni wanita yang haid, wan nufasa, dan juga wanita yang mengalami nifas, wal mugma alaih, dan orang yang pingsan. Fa inna haula'i kulluhum yajibu 'alaihim shaumu fi dhimmamihim, maka sesungguhnya kewajiban puasa itu untuk mereka semua. Semuanya mereka ini yajibu 'alaihim shaum fi dhimmamihim, wajib atas mereka berpuasa pada tanggungan mereka. Puasa itu menjadi tanggungan mereka. Bi haitsu innahum yukhatabuna bisaumi, di mana sesungguhnya mereka diperintahkan untuk menjalankan ibadah puasa. Liya'taqidu wujuba fi dhimamihim, dan hendaknya mereka meyakini kewajibannya ada pada tanggungan mereka. Wal 'azmu 'ala fi'lihi, dan dia bertekad untuk melakukan ibadah puasa tadi. Imma ada'an wa imma qada'an. Bisa jadi dia menunaikan secara langsung perintah tadi, atau bisa jadi dia tunaikan secara mengqadha. Nah, ini kewajiban kewajiban puasa dibebankan atas mereka-mereka ini. Wa minhum may yukhatabu bisawmi fi nafsi syahri adaan. Di antara mereka yang diwajibkan untuk berpuasa tadi, dia diperintahkan untuk berpuasa pada bulan itu. Nah, dia harus menunaikan pada bulan tersebut, bulan Ramadan tadi. Yang harus menunaikan puasa pada bulan itu, yaitu orang yang sehat, orang yang mukim. Nah, orang yang sehat dan orang yang mukim. Illal haidha wan nufasa'a, kecuali wanita yang haid, wanita yang nifas, walaupun dia sehat, walaupun dia mukim, dia tidak ada kewajiban secara langsung untuk menunaikan ibadah pada saat itu. Maka dia mengqadha nanti, qadha'an. Nah, kewajibannya adalah dengan mengqadha. Wa minhum may yukhatabu bil qadha'i faqat. Di antara orang-orang yang berkewajiban menjalankan puasa, dia diperintahkan untuk mengqadha saja. Wa wal khaidu wan nufasa'u wal maridu alladzi la yaqdiru ala ada'i shaum wa yaqdiru ala qadha', yaitu wanita yang haid, wanita yang nifas, dan orang yang sakit yang tidak mampu untuk menunaikan ibadah puasa ketika datang bulan tersebut, dan dia hanya mampu ketika nanti mengqadha, ketika sudah tidak sakitnya. Ini orang yang sakit tadi. Ini yang kewajibannya adalah mengqadha saja. Nah, bagi wanita yang haid, wanita nifas, dan orang yang sakit. Wa minhum may yukhayyaru bainal amrayn, di antara golongan-golongan yang disebutkan di atas, ada di antara mereka yang diberi pilihan di antara dua perintah atau dua perkara, yaitu orang yang musafir dan orang yang sakit. Alladhi yumkinuhu shaumu bimasaqatin min ghairi khaufit talaf. Orang musafir, orang yang sakit diberi pilihan, apakah dia berpuasa ataukah dia tidak berpuasa. Nah, kalau tadi sebenarnya yang kita katakan di atas, kalau orang musafir dia tidak ada masakoh, tidak ada keberatan yang sangat berat, apalagi safarnya pakai pesawat tadi ya, tidak ada keberatan, maka lebih baik bagi dia adalah berpuasa. Nah, lebih baik dia berpuasa. Tapi dia diberi pilihan karena dia musafir. Nah, boleh dia berpuasa, dan itu yang lebih baik kalau memang puasanya tidak, apa, safarnya tidak terlalu berat. Tapi kalau dia tidak berpuasa, tidak apa-apa, dia diberi pilihan. Nanti dia mengqadha ketika dia sudah berada di tempat. Begitu pula orang sakit diberi pilihan. Kalau memang dia mampu untuk menjalankan ibadah puasa tanpa kemudian min ghairi khaufit talaf, tanpa ada kekhawatiran dia akan tambah parah sakitnya misalnya, atau tambah parah sakitnya, atau lama akan sembuh sakitnya, maka dia boleh menjalankan ibadah puasa. Tapi kalau dia takut penyakitnya bertambah parah, penyakitnya bertambah lama, yakni kesembuhannya, maka boleh pula bagi dia untuk tidak berpuasa, diberi pilihan. Nah, nanti kalau dia tidak berpuasa, musafir dan orang yang sakit ini tadi mengqadha di waktu yang lain, ketika sudah hilang udurnya, ketika dia sudah berada di mukim, dan ketika orang sakit sudah sembuh dari sakitnya. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, wa man aftara li udrin thumma zala udru fi asna'i nahari ramadan kal musafiri yaktumu min safarihi wal kha'idi wan nufasa'u tadhurani wal kafidu idha aslama wal majnunu wal majnuni idha afaqa min jununihi was saghiru yabluq fa inna kullan min haula'i yalzamuhul imsaku baqiyatal yaumi wa yaqdihi. Barang siapa yang berbuka karena udzur, seorang yang berbuka karena udzurnya dari puasa tadi, kemudian udzurnya tadi hilang di pertengahan siang bulan Ramadan. Nah, dia punya udzur tapi udzurnya hilang di pertengahan siang bulan Ramadan. Seperti orang musafir. Dia datang di pertengahan hari ke tempatnya. Orang musafir datang di pertengahan hari di tempatnya. Datang min safari. Wal ah wal khaid wan nufasa, wanita yang haid dan wanita yang nifas, sucinya pas pertengahan hari tadi. Sucinya di pertengahan hari. Wal kafiru idza aslama, begitu pula orang yang kafir, dia masuk Islamnya ketika pertengahan hari. Wal majnun idza afaqa min jununi, begitu pula orang yang gila ketika dia sadar dari kegilaannya di pertengahan hari. Wasaghiru yabluq, begitu pula anak kecil yang telah balig di pertengahan hari. Fa inna kullam min haula, maka semuanya itu mereka ini yalzamuhul imsaku baghiyatal yaumi wa yaqdihi. Dia harus menahan di sisa hari tersebut, tapi dia ada kewajiban mengkontoknya. Hari yang dia yakni berada di situ, maka dia wajib mengkontoknya. Ini menurut pendapat Syekh Shalih Fauzan hafidzullah. Walaupun sebagiannya menyatakan seperti orang musafir ketika datang di pertengahan hari karena dia dapat rukhsah pilihan untuk berpuasa, tidak ketika dia tidak berpuasa ya tidak ada faedahnya dia berpuasa untuk pertengahan harinya. Nah, walaupun ada yang berpendapat demikian, namun dia kemudian tidak menunjukkan di hadapan orang yang berpuasa dengan yakni memakan makanan seenaknya sendiri, tidak ya, dia harus menjaga keadaan orang yang berpuasa. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas Syekh Shalih Fauzan hafidzullah di sini beliau berpendapat mereka harus menahan diri di sisa waktu tadi dan dia harus mengkondoknya di waktu yang lain, jadi utang di hari itu. Wakadha idza qamatil bayyinatu bidukhulis syahri fi asna'in nahar, begitu pula apabila telah jelas ya, masuknya bulan Ramadan itu di pertengahan hari. Pertengahan hari. Fa innal muslimin yumsikuna baghiyatal yaumi wa yaqdunal yauma ba'da Ramadan. Maka orang-orang muslimin, kaum muslimin, dia menahan diri di sisa hari itu karena hari itu sudah masuk bulan Ramadan, dan mereka mengkodok hari itu setelah Ramadan, satu hari itu. Mereka tahunya pas pertengahan hari. Nah, kalau kita kan di Indonesia ini alhamdulillah nanti menjelang pas Ramadan itu biasanya ada pengumuman setelah sholat isya. Alhamdulillah setelah sholat isya diumumkan besok puasa ataukah besok belum puasa. Nah, kalau tahunya tadi kemudian di pertengahan hari, karena mungkin masa dahulu kan yang bagian sini tahu ini sudah puasa, ternyata yang wilayah sana baru tahu pertengahan hari, kan seperti itu. Karena tidak adanya yakni komunikasi yang langsung sebagaimana yang ada sekarang ini ya. Tidak ada komunikasi yang langsung sebagaimana yang ada sekarang ini, ataupun ada alat-alat yang bisa mereka ketahui bahwa pemerintah telah mengumumkan. Nah, seperti itu ya, tentu saja ada permasalahan yang seperti ini. Bagian wilayah sana ternyata tahunya setelah pertengahan hari. Di Madinah misalnya sudah pada puasa. Nah, hari ini di kampung sebelah Madinah, sebelah selatan atau utara, ternyata belum tahu karena belum ada yang memberitahu. Tahunya setelah pertengahan hari misalnya di masa dahulu ya. Kalau masa sekarang kan sudah ada media alat komunikasi yang bisa mereka memberikan informasi terkait dengan masalah yakni masuknya bulan Ramadan ini. Kalau memang tidak tahu, maka kaum muslimin harus menahan di pertengahan hari tersebut dan dia mengkontok satu hari itu setelah bulan Ramadan. Ini menurut pendapat Syekh Shalih Fauzan hafidzullah. Kemudian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, masuk bab baru pada pembahasan ini adalah babun fi bad'i siyamil yaumi wa nihayatihi. Bab permulaan menjalankan ibadah puasa satu hari dan akhir daripada puasa tersebut di setiap harinya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-187, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum lailatal shiyamir rafasu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum tahtanun anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum. Dihalalkan bagi kalian di malam bulan Ramadan itu untuk mengumpuli istri-istri kalian. Hunna libasul lakum, mereka adalah pakaian bagi kalian. Wa antum libasul lahun, dan kalian adalah pakaian bagi istri-istri kalian. Alimallahu annakum kuntum tahtanun anfusakum. Allah SWT mengetahui bahwa kalian itu dalam keadaan tahtanun, yakni mengkhianati diri-diri kalian. Fataba alaikum, lalu Allah SWT menerima taubat atas kalian. Wa afa ankum, dan memaafkan kalian. Fal'ana bashiruhunna, maka sekarang kalian boleh bersenang-senang dengan istri-istri kalian. Wabdahu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. Wakulu washrabu, makan dan minumlah. Hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr, sehingga nampak bagi kalian benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Yani nampak waktu fajar. Summa timmu siyama lail, kemudian hendaknya kalian menyempurnakan puasa hingga pada malam hari. Maka di dalam ayat ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah bahwa ayat ini, hadihi rukhsatun minallahi ta'ala lil muslimin, bahwa ini merupakan rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin. Wa raf'un lima kana 'alaihil amru fi ibtida'il Islam, dan mengangkat perkara yang ada pada mereka di permulaan Islam. Fa innahu kana idza afthara akatuhum innama yuhillu laul aklu wasyarbu wal jima' ila salatil isya wa ya'awyana muqabla dzalik. Maka apabila mereka telah berbuka, salah seorang dari mereka di permulaan Islam dahulu, innama yuhillu laul aklu wasyarbu wal jima', sesungguhnya dihalalkan pula bagi mereka makan, minum dan jima' ila sholatil isya, hingga sampai pada waktu isya. Atau yanamu qabla dalik, atau mereka tidur sebelum itu. Famata nama aw sallal isya harum alai tu'am wa syarab wal jima ila laitil qab ila lailatil qabilah. Maka kapan saja mereka tidur sebelum waktu berbuka atau sebelum sholat isya, maka diharamkan mereka makan, minum, dan mengumpuli istri hingga malam yang akan datang. Nah, ini permulaan Islam demikian. Nah, di permulaan Islam, yakni puasa itu demikian keadaannya. Ada tiga fase yang disebutkan ya. Yang pertama, diberi pilihan. Nah, diberi pilihan kaum muslimin untuk berpuasa atau membayar fidyah. Berpuasa atau membayar fidyah. Yang pertama, fase pertama, kaum muslimin diperintahkan untuk berpuasa, diberi pilihan dalam menjalankan ibadah puasa. Tidak ada kaitannya dengan mampu atau tidak mampu, diberi pilihan dia berpuasa atau memberi makan orang miskin. Fase yang kedua ini tadi, fase yang kedua adalah mereka berpuasa semuanya mutlak, tidak ada pilihan, semuanya harus berpuasa. Tapi ketika mereka tertidur sebelum berbuka, maka mereka harus berpuasa lagi. Tidak boleh makan, tidak minum-minum sampai hari berikutnya nanti masuk waktu berbuka. Ini tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua demikian. Kemudian tahapan yang ketiga diberi rukhsah tadi. Boleh ya, mengumpuli istrinya di malam hari sampai terbitnya fajar. Kalau tadi kan batasnya sampai waktu isya saja. Kalau dia ketiduran sebelum waktu berbuka, maka dia tidak boleh makan, minum, mengumpuli istrinya sampai malam berikutnya. Sampai dibolehkan dia berbuka lagi. Ini fase yang kedua. Fase yang ketiga tadi dibolehkan di seluruh malam yang ada, dibolehkan untuk makan, minum sampai waktu datangnya, yakni terbitnya fajar sadiq atau subuh, sehingga mereka tidak boleh lagi makan dan minum. Maka ketika pada fase yang kedua ini, bahwa jatuh midalika masakotan kabirotan, mereka mengalami yakni kepayahan yang sangat. Dimana kalau mereka ketiduran sebelum berbuka, waktu masuk buka mereka tidur. Sehingga ketika bangun sudah selesai waktu berbukanya, maka dia tidak boleh makan dan minum sampai nunggu pagi lagi sampai waktu berbuka lagi. Terjadi yang demikian pada sahabat, sehingga di antara mereka ada yang pingsan karena enggak kuat tadi puasa 2 hari berturut-turut tadi enggak berbuka. Ada yang pingsan di antara mereka karena beratnya tadi, sehingga ada yang pingsan, lalu turutlah ayat ini yang membolehkan mereka walaupun mereka ketiduran sehingga bangun kita berbuka atau masuk waktu isya, maka boleh bagi mereka tetap makan dan minum. Ini merupakan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka sebelum ini tidak boleh makan dan minum kalau ketiduran ketika masuk buka puasa. Banal jalat hadil ayat, maka turunlah ayat ini, ukhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum. Sampai pada ayat fal'ana basyiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wakulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswad minal fajar. Sekarang kalian boleh bersenang-senang dengan istri kalian, cari apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk kalian, makan dan minum sampai terbitnya fajar. Kalau yang fase kedua kan sampai sholat isya saja. Itu pun kalau ketiduran hingga sampai sholat isya tidak boleh makan. Tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai nanti datang waktu lagi. Ini sangat berat sekali ya. Mereka mengalami keberatan. Maka ketika turun ayat ini, fafarahu biha farhan sadidan, mereka para sahabat radhiyallahu anhum kaum muslimin di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika turun ayat ini mereka sangat gembira sekali. Keberatan yang mereka alami di fase kedua tadi sudah hilang dikarenakan Allah Subhanahu wa taala abakhallahu al-akla wasyarba waljima fi ayyi laili sa'a as-sha'im. Allah bolehkan yakni makan, minum, mengumpuli istri di malam apa saja, di malam pertengahan, seperti apa, awal pertengahan atau akhir dari malam tersebut, orang yang berpuasa boleh sya'a'im makan dan minum dan mengumpuli istrinya. Ila ayyata bayyana dia usobah min sawati lail, hingga jelas yakni cahaya subuh dari gelapnya malam tadi. Sehingga sudah jelas cahaya subuhnya sudah datang, maka ketika itu waktu untuk menjalankan ibadah puasa. Tidak boleh lagi makan, minum, atau mengumpuli istrinya. Ini merupakan rukhsah dari Allah SWT. Dan para sahabat sangat bergembira ketika itu mendapatkan rukhsah dari Allah SWT. Karena mereka merasa berat pada fase yang kedua, dikarenakan mereka kalau ketiduran harus mereka berpuasa semalam sampai pagi hari lagi, itu merupakan perkara yang sangat berat. Sehingga syariat Allah Subhanahu wa taala ini hendak mengangkat keberatan atau kesulitan yang dihadapi oleh hamba-hambanya. Sehingga apa yang ditetapkan dalam syariat ini semuanya adalah rukhsah dan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Diberikan keringanan, kemudahan. Hingga seseorang ketika diwajibkan untuk berwudu dengan air ketika tidak menjalankan sholat, kalau sampai waktu masuknya waktu sholat tidak ada air, itu pun ada keringanan untuk melakukan tayamum. Nah, seperti itu. Jadi kesusahan-kesusahan, kesulitan-kesulitan yang didapatkan dalam menjalankan agama Allah SWT ini diangkat oleh Allah SWT. Nah, Allah SWT tak berkehendak untuk memberikan kesulitan kepada kalian. Akan tapi Allah SWT menghendaki kalian adalah kemudahan dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kata Syaikh Fauzan Hafidzallah, fatabayyana minal ayatil karimati tahdidus shaumil yaumi bidayatan wa nihayatan. Dari ayat ini jelas sekali menjelaskan tentang batasan puasa di setiap harinya. Batasan puasa di setiap harinya, permulaannya dari terbitnya Fajar Shadiq, kemudian akhirnya adalah mintu wa nihayatu ila ghurubisyam. Fa bidayatuhu min tulu'il fajri tsani wa nihayatuhu ila ghurubisyamsi. Permulaannya adalah dari terbitnya fajar yang kedua, dan akhir daripada puasa itu hingga sampai terbenamnya matahari. Ini merupakan keringanan rukhsah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada fase yang kedua tadi. Fase yang sangat berat yang dihadapi oleh kaum muslimin. Fa fi ibahati ta'ala al-aqru wasyarbu ila tu'il fajri dalilun ala istibabis syahur. Dibolehkannya makan dan minum hingga sampai terbitnya fajar itu menunjukkan tentang istibabis sahur, tentang disunahkannya melakukan sahur. Di mana disebutkan dalam kitab Sahihain, yakni di dalam kitab Imam Sahih Bukhari dan Imam Muslim, yang disebutkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasakharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena sesungguhnya pada makanan sahur itu ada barokah. Memberikan kekuatan tersendiri ketika seseorang menjalankan ibadah puasa dengan melakukan sahur. Karena padanya ada barokah. Waqad warada fi targhibi bis sahur atharun katsira. Sungguh telah datang dorongan untuk melakukan sahur itu, yakni asar yang sangat banyak. Asar yang sangat banyak dari hadis Rasulullah SAW atau asar dari para sahabat radhiyallahu anhu. Walau bijur atima, walaupun dengan seteguk air orang itu sahur, itu ada barokah. Ketika waktu sudah sempit, sudah mau masuk waktu fajar, dia hanya bisa minum seteguk air dalam sahurnya itu, maka itu padanya ada barokah, bisa menguatkan tubuh seseorang. Kemudian dalam sahur ini adalah wa yustahabbu ta'khiruhu ila waqti infijaril fajr. Disunahkan untuk mengakhirkan sahur hingga dekat waktu fajar. Waktu akan yakni datangnya fajar. Jadi sahur itu tidak yakni waktu yang lama, tapi yang disunahkan adalah ketika menjelang dekatnya waktu fajar. Kemudian masalah yang lain terkait masalah puasa ini adalah kata saya Soleh Fauzan Hafidzallah, walau istaiqadul insanu wa alaihi janabatun aw taharat al haidu qabla tulu'il fajri fa innahum yabda'una bisahur wa yasumun wa yuakhiruna al-ightisal ila ba'da tulu'il fajr. Kalau sekiranya seseorang ketiduran, dan dia dalam keadaan junub, atau wanita haid dia telah suci sebelum masuknya fajar, bukan ketiduran ya apanya. Walau istaiqadul insan, kalau seseorang terbangun ya bukan ketiduran. Kalau seseorang terbangun dan dia dalam keadaan junub. Atau seorang wanita yang haid dalam keadaan wanita yang haid dia suci sebelum waktu fajar. Fa innahum yabda'una bisahur. Maka yang dia dahulukan adalah melakukan sahur sebelum mandi. Kalau mandi dulu kelamaan nanti waktu sahurnya habis. Nah, misalnya dia bangun ya, sebelum masuknya waktu fajar, waktunya sudah sempit seperti itu. Nah, maka yang dia dahulukan adalah dia makan sahur. Begitu pula wanita yang haid, ketika sebelum waktu masuk fajar dia sudah suci, maka dia sahur terlebih dahulu sebelum dia mandi. Dia sahur wa sumun, lalu dia berpuasa, wa yuakhirunal iktisal ila ba'da thulul fajr, dan dia mengakhirkan mandi hingga sampai terbitnya fajar tadi. Setelah terbit fajar baru dia mandi. Jangan sampai nanti sampai apa menjelang terbitnya matahari, tidak boleh. Terbitnya fajar langsung dia bersegera mandi, apalagi bagi laki-laki yang harus dia menunaikan sholat subuh secara bersamaah, segera. Setelah dia tadi makan sahur, bersegera dia mandi, kemudian mendatangi sholat berjamaah bersama kaum muslimin di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula wanita yang haid yang telah suci tadi, dia bersegera mandi untuk menunaikan sholat subuh. Kemudian perkara yang banyak dilakukan orang ketika bulan Ramadan itu, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh, wa ba'dun nas subakiruna bitasahur li'annahum yasharuna mu'dhamal lail. Sebagian manusia mereka yakni melakukan sahur itu terlalu dini ya. Yakni mungkin jam 1 atau jam 2. Ada sebagian yang melakukan sahur seperti itu, ada yang 2:30 misalnya. La'annahum yasharuna mu'adzaman lail, karena mereka begadang di sebagian besar malam itu. Sehingga mereka sebelum waktu subuh ingin tidur terlebih dahulu ya. Sebagian malam dia gunakan untuk begadang, membangunkan orang tadi, orang yang melakukan ibadah puasa, sahur dan lain sebagainya. Nah, dia sahur terlalu, yakni terlalu pagi tadi ya. Jam 2 atau 2:30. Summa yatasakharu wa yanamu naqablal fajri bisa'atin. Kemudian dia melakukan sahur lalu tidur sebelum sholat fajar beberapa jam. Kan masih ada beberapa jam itu, kalau 2:30 masih ada 3:30 sampai jam 4. Apalagi kalau subuhnya 4:30, berapa jam dia tidur. Nah, kalau dia semalam itu begadang, maka ini yakni banyak melakukan kekeliruan kalau yang demikian ini. Kalau terlalu yakni dini untuk melakukan sahur. Yang disunahkan tadi apa? Ketika sudah dekat waktu fajar. Sahur itu disunahkan ketika dekat waktu fajar. Maka orang yang melakukan begadang di malam hari kemudian dia melakukan sahur dini hari, haulai qad irtakabu iddat akhta, mereka ini melakukan sekian banyak kesalahan. Sekian banyak kesalahan, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Kesalahan yang pertama, li'annahum shomu qabla waqti shiyam. Kesalahan yang pertama adalah mereka berpuasa sebelum masuknya waktu puasa. Berpuasa sebelum masuknya waktu puasa. Waktu puasa itu kan mulai tadi dari terbitnya fajar kan. Nah, mereka sebelum terbit fajar jauh sudah berpuasa. Kan seperti itu. Kalau misalnya tadi bukannya sahurnya jam 2 ya. Sebelum masuknya waktu puasa dia sudah berpuasa terlebih dahulu kan seperti itu. Sampai terbitnya waktu fajar, dimulainya waktu puasa. Nah, kalau seseorang dia sahurnya mendekat waktu fajar, selesai sahur sudah masuk waktu fajar, mulailah dia berpuasa. Nah, sementara tadi yang berpuasa di waktu ini, di waktu dini hari tadi jam 2 atau jam 1:30, dia berpuasa sebelum waktu masuknya waktu puasa. Seperti itu. Ini satu kesalahan. Kesalahan yang lainnya adalah yatrukuna sholatal fajri mal jamaah. Biasanya orang yang begadang di malam hari, mereka itu seringnya meninggalkan sholat fajar secara berjamaah. Sholat subuh secara berjamaah seringnya ditinggalkan. Nah, ini merupakan kesalahan. Dia begadang membangunkan banyak orang. Sementara ketika waktu sholat subuh, mereka pada masuk ke dalam rumah-rumah dan tidur, tidak melakukan sholat fajar. Ini kesalahan yang demikian. Padahal harusnya mereka membangunkan orang sahur dan mereka menunggu sampai waktu sholat fajar. Tapi mereka pulang ke rumah sahur kemudian tidur hingga lewat waktu sholat fajar bersama jamaah. Maka ini dikatakan oleh saya, fayaksunallah bitarki ma'ujaballahu alaihim min sholatil jamaah. Maka mereka bermaksiat kepada Allah dengan meninggalkan kewajiban menjalankan sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Nah, ini perkara yang kurang mendidik ya. Dalam keadaan ini, walaupun mereka membangunkan orang puasa, tapi mereka meninggalkan sholat berjamaah. Ini kesalahan yang demikian. Salisan yang ketiga, rubbama yuakhiruna sholat al-fajri an waktiha. Terkadang mereka mengakhirkan sholat subuh dari waktunya. Fala yusallunaha illa ba'da dulu isamsi. Mereka tidak sholat subuh melainkan setelah terbitnya matahari. Karena karipan tadi. Terlalu malam dia bangun, terlalu banyak bergadang tadi, sehingga tahu-tahu bangun setelah terbitnya matahari. Wa hadza ashaddu jurman wa adamu isman. Maka ini adalah sebesar-besar kesalahan dan sebesar-besar dosa. Nah, ketika seseorang dia lewat dari waktu, yakni menjalankan sholat fajar setelah terbitnya matahari, dikarenakan tadi begadang di waktu malam, menghabiskan waktu malam untuk begadang. Ini merupakan kesalahan dalam melakukan sahur. Sehingga Allah SWT berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah untuk orang sholat yang mana mereka lalai dalam sholatnya, yakni mengakhirkan waktu sholat. Sholat subuh sudah selesai waktunya baru menjalankan sholat. Ini orang yang demikian adalah orang yang sholat dalam keadaan terancam, kan? Melakukan dosa yang sangat besar karena telah lewat waktu sholat baru dia sholat, atau waktu sholat sudah mau habis baru dia sholat. Ini orang yang lalai. Sudah mau masuk waktu masuk asar dia baru sholat duhur misalnya, itu termasuk lalai dalam menjalankan sholat yang terancam dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, masalah yang lainnya. Wala buddha ayyanwiya siyamal wajiba minal lail. Seseorang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, dia wajib berniat di malam itu. Falo nawasiyam walam yastaiqot illa ba'da tulu'il fajri fa'innahu yumsiku wasiyamus sahih utam insyaAllah. Kalau seseorang sudah berniat puasa dan dia tidak bangun kecuali setelah terbitnya fajar, di malam itu dia sudah berniat berpuasa, tapi dia yakni ketiduran hingga datang waktu fajar, sudah masuk waktu puasa, maka ketika itu dia menahan diri dan puasanya dianggap benar dan sempurna insyaAllah, karena ketiduran tadi ya. Ketiduran namanya orang kadang sekali-kali ketiduran, tapi kalau ketiduran terus ini yang masalah. Setiap hari ketiduran sholat subuh, setiap hari ketiduran sholat subuh, ini masalah. Kalau seketika ketiduran memang ini manusiawi. Orang terkadang memang ngantuk sekali kemudian ketiduran, ini manusiawi. Jadi ketiduran sudah tahu ternyata sudah masuk waktu subuh, sudah masuk waktu subuh sehingga dia harus menahan diri. Puasanya di yakni puasanya sahih sempurna insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kemudian satu lagi masalah adalah wa yustahabbu ta'jilul iftar idza tahaqqaqa ghurubus syamsi bi musyahadatiha aw ghalaba 'ala dhannihi bi khabarin siqatin bi adzanin aw ghairihi. disunahkan untuk bersegera berbuka. Disunahkan untuk bersegera berbuka jika memang telah, yakni benar bahwa matahari itu telah terbenam. Dengan dia menyaksikannya, matahari telah terbenam, atau besar, yakni dugaannya bahwa matahari itu telah terbenam, atau dengan kabar yang benar, kabar yang sikoh terpercaya dengan adanya adzan atau selainnya. Maka ketika itu dia bersegera berbuka. Berbuka loh ya, berbuka itu bisa dengan satu kurma dengan kemudian air minum. Berbuka bukan makan malam ya, bukan malam. Kalau seseorang terkadang ini satu keliruan, ketika berbuka dia sekaligus makan malam di situ, sehingga waktu sholat maghrib lewat. Kan sunahnya berbuka, waktu sholat maghribnya berjamaah lewat. Nah ini kesalahan yang demikian ini. Berbuka itu, yaitu tadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berbuka hanya dengan rutab kurma yang muda, yang sudah agak mau tua, biasanya beliau pakai itu. Kalau enggak ada rutab, ya pakai kurma yang sudah matang. Kurma yang sudah matang seperti itu dengan seteguk air, baru melaksanakan yakni sholat. Jadi kalau kemudian seseorang di waktu maghrib itu menghabiskan seluruh makanannya, kemudian terlewat waktu sholat maghrib secara berjamaah, ini satu kesalahan. Tidak demikian. Berbuka sekedarnya untuk menghilangkan haus dan laparnya dia, kemudian dia tunaikan sholat jamaah bersama kaum muslimin di masjid, baru setelah itu baru dia melakukan makan malam. Makan apa saja yang dia mampu untuk makan, yang jelas tidak berlebih-lebihan sehingga perutnya jadi sakit. Karena kalau berlebihan makan itu, yakni lambung tidak kuat, tidak siap, atau proses pencernaan juga tidak siap, sehingga bisa mengakibatkan sakit perut. Ini juga tidak benar kalau yang demikian. Ya sekedarnya sudah kenyang sudah cukup, sehingga dia bisa menegakkan sholat berjamaah, sholat isya, kemudian melakukan sholat tarawih dengan cara yang ringan, tidak berat karena kenyangan. Kalau berat menjalankan sholat karena kekenyangan itu ya tadi akan mengganggu seseorang menjalankan sholat. Maka di sini disebutkan sebuah hadis, la yazalun nasu bi khairin ma'ajalul fitrah, dalam riwayat muttafaqun ilaih dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia senantiasa dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fima yarwi, pada apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya azza wa jalla, inna Allah habba ibadi, sesungguhnya Allah lebih cinta kepada ahabba ibadi ilayya, sesungguhnya hamba-hambaku yang paling saya cintai, maksudnya hamba-Ku yang paling saya cintai adalah a'jaluhum fitron, yakni mereka yang paling menyegerakan berbuka. Namun hadis ini hadis yang dhaif, yang disebutkan dalam catatan-catatan kita bahwa di sini dhaif, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, wa dha'afahu Albani di dalam kitab dhaif al-Jami. Hadis ini dhaif, hanya saja kita memakai hadis yang sahih yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas, bahwa manusia akan senantiasa dalam keadaan kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Kita tidak, misalnya kalau hadis ini dinyatakan dhaif, kita tidak jadikan hujah atas hadis ini, walaupun ada penguatnya ya, tentang menjadikan yakni menyegerakan berbuka itu disebutkan dalam hadis yang sahih sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita pakai hadis tersebut. Adapun hadis yang kedua ini tadi disebutkan oleh Asy-Syaikhun Al-Albani, hadis yang dhaif. Wallahu taala alam, sampai di sini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah kita akan lanjutkan pada waktu yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadallah ila ilanda, astagfiruka wa atubu ilaik.